Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, kita memasuki kaidah yang ke-53. Kaidah yang ke-53 ini berbicara tentang bagaimana sikap kaum muslimin ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tidak satu derajat. Orang-orang kafir tidak satu derajat. Di antara mereka ada yang khianat dan di antara mereka ada yang memiliki sifat amanah. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di antara mereka ada yang memerangi kaum mukminin, di antara mereka juga ada yang tidak memerangi kaum mukminin, tidak mengusir kaum mukminin dari negeri mereka. Nah, sikap kaum mukminin, sikap kaum muslimin menghadapi mereka, orang-orang kafir, tentunya tidak sama dilihat akan sikap mereka kepada kaum mukminin. Al-qa'idatu salisatu wal khamsun anna al-kuffara indahum laysu ala darajatin wahidatin fit ta'amuli ma'ahum. Jadi kaidah yang ke-53 bahwa orang-orang kafir tidak sama, tidak satu derajat, ya, ketika kita bermuamalah dengan mereka. Di dalam surat Al-Imran ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu bikintarin yu'addihi ilaika." Yang artinya, di antara ahli al-kitab, ahli al-kitab di sini artinya adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Di antara mereka ahlul kitab, man in ta'manhu bikintarin yu'addihi ilaiki, ada yang jika engkau percayakan kepadanya, artinya jika engkau berikan amanah kepadanya dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaiki, niscaya ia akan mengembalikannya kepadamu tanpa kurang. Ya, jadi di antara orang-orang kafir dari kan ahlul kitab, jika kau berikan kepercayaan, dititipkan misalkan uang atau harta yang banyak, di sini disebutkan kintor. Kintor ini maknanya, di antara maknanya adalah 1.000 dinar, 1.000 dinar atau emas seisi kulit sapi. Ya. Nah, di antara mereka kalau kau titipkan, ya, uang ini atau harta ini, karena sikap atau sifat amanahnya, dia kembalikan kepada engkau. Kemudian Allah berfirman, "Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Tetapi di antara mereka juga ada yang apabila kau percayakan, ya, kepadanya berupa uang 1 dinar, berupa uang 1 dinar, ya, atau harta 1 dinar, la yu'addihi ilaik, dia tidak akan mengembalikannya kepada engkau, illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Illa ma dumta 'alaihi qa'ima, kecuali kalau engkau terus menerus menagihnya. Ini karena sikap khianat yang dimilikinya. Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itu karena mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Al-ummiyyin maksudnya di sini adalah kaum mukminin, ya. Dan mereka menisbatkan hal ini kepada Allah, ya, kepada agama, bahwa perbuatan seperti itu bagian daripada agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wahum ya'lamun. Mereka berbicara dengan kedustaan atas nama Allah. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui hal itu. Ya. Di ayat yang mulia ini kita menjumpai bahwa Ahlul Kitab terbagi menjadi dua bagian. Ada yang amin, ada yang khain. Ada yang memiliki sifat amanah dan ada yang memiliki sifat khianat. Dan tentunya kita ketika menghadapi atau kita bergaul dengan Ahlul Kitab, ya, yang memiliki sifat amanah, tentunya berbeda ketika kita bergaul dengan Ahlul Kitab yang memiliki sifat khianat. Ya. Dan kita kaum mukminin dilarang untuk berkhianat. Ya. Kita kaum mukminin dilarang untuk berkhianat. Jadi Ahlul Kitab itu seperti itu. Ahlul Kitab ada yang nerima ajaran Islam, masuk Islam, ya. Ada yang tidak. Yang menerima ajaran Islam jadi masuk Islam Muslim seperti Abdullah bin Salam. Yang tidak menerima Islam seperti Ka'ab bin Ashraf, ya, pembesar Yahudi, Ahlul Kitab. Ya. Nah, jadi dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa Ahlul Kitab ini tidak satu derajat. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang memiliki sifat amanat, ada yang memiliki sifat khianat. Ya. Oleh karena itu kita jumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bermuamalah dengan Ahlul Kitab juga. Bahkan sampai dikatakan bahwa baju dirak, yakni baju besinya beliau sallallahu alaihi wasallam digadaikan kepada seorang Yahudi Ahlul Kitab. Ya, ketika tahu bahwa muamalahnya baik. Ya. Dan ini merupakan hal yang dihabarkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana bermuamalah dengan ahlu Al-Kitab. Ya. Coba kita bisa bayangkan bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan baju besi sebagai jaminan. Ya. Jadi gadai, ya, untuk Al-Kitab. Padahal baju besi buat perang. Ya. Karena si Yahudi ini dia memiliki sifat amanah. Jadi tidak sama. Ya, ada yang amanah, ada yang khianat. Ya. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga kita mengambil pelajaran bahwa wajib al-hazr, wajib bagi kita untuk hati-hati dari Ahlul Kitab. Karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang amanah, siapa di antara mereka yang khianat. Ya. Siapa di antara mereka yang amanah, siapa yang di antara mereka yang khianat. Apalagi di masa sekarang. Ya. Di masa sekarang yang banyak di antara mereka adalah berkhianat. Dan itu jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Kemudian dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Allah Ta'ala berfirman atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dari mereka orang-orang kafir, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Artinya لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين. Ya. Tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Walam yudhahiru, yakni maksudnya tidak membantu untuk mengusir kalian. Ya. Seperti contohnya kan nisa wadda'afati minhum, seperti para wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Anta barruhum, kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah tuhsinu ilaihim, kau berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, artinya engkau berbuat adil. Inna Allah yuhibbul muqsitin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Nah ini, jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa orang kafir tidak sama. Ya, tidak satu derajat. Ya. Jadi ketika kita mendapati orang kafir yang tidak memerangi kita, kemudian tidak mengusir kita dari negeri kita, ya, kita berbuat baik, itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Hisham ibn Urwah an Fatimah bint al-Munzir an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dari Imam Ahmad berkata, telah menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah, telah menghabarkan kepada kami Hisham bin Urwah, dari Fatimah binti Al-Munzir, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadimat ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy, iz ahadu fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah, afa asiluha? Qala na'am, sili ummaki akhrajah. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma berkata, ibuku ya datang ketika waktu dalam keadaan musyrik. Ketika dalam perjanjian dengan Quraisy, perjanjian damai. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dan dia ingin dan dia cinta tentunya, wahai raghibah. Afa asiluha, apakah saya boleh untuk menyambung tali silaturahim, ya, artinya menemui ibuku, menerima ibuku, ya. Rasulullah SAW berkata, qala na'am, iya, boleh, sili ummaki, ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, haddatsana Arim, haddatsana Abdullah ibn Mubarak, haddatsana Mus'ad ibn Thabit, haddatsana Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Abi. Ya. Imam Ahmad menurunkan hadis dengan sanadnya sampai ke Abdullah ibn Zubair, ya, an Abi, dari bapaknya, ya. Dia berkata, qadimat Qutailah ala bintiha Asma'a binti Abi Bakr bi hadaya ضباب وأكيد وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن أن تدخلها بيتها. Ya, dikisahkan bahwa Qutailah mendatangi putrinya, yani Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dengan membawa hadiah, ya, ضباب, kemudian أكيد, kemudian سمن. Ya, jadi membawa hadiah. Dijelaskan di sini berupa makanannya, di antaranya adalah keju dan mentega, ya, minyak samin. Waktu keadaan dalam keadaan musyrik. Tetapi Asma menolak menerima hadiah tersebut dan menolak untuk memasukkan ibunya ke rumahnya karena dia musyrikah. Nah, wahakadha rawahu Ibn Jarir dan Mikalah, diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim dari hadis Mus'ab bin Thabit, dalam riwayat Ahmad dan Ibn Jarir. Qutailah yang dimaksud adalah Qutailah bintu Abdul Izzah ibni Abdi As'ad min Bani Malik ibni Hisal. Wazada Ibn Abi Hatim menambahkan riwayatnya, في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم, yani di waktu ketika ada perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, perjanjian damai. Ibunya datang menemui Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma dalam keadaan musyrik dan awalnya ditolak oleh putrinya, tetapi beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang di atas yang di awal kita baca, ya, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah, afa asiluha, bolehkah aku menyambung ibuku, menyambung tali silaturahim, menemui ibuku? Rasulullah SAW berkata, na'am, iya, artinya boleh, ya, sili ummak, sili ummak. Dari sini kita tahu, ya, jadi seorang yang masuk agama Islam, ya, boleh dia berjumpa dengan ibunya, boleh berjumpa dengan keluarganya, ya. Oleh karena itu merupakan kesalahan ketika seseorang masuk agama Islam kemudian keluarganya, misalkan keluarganya tidak memerangi atau keluarganya tidak, ya, jahat, kemudian anak tersebut diperintahkan untuk menyendiri dari atau tidak boleh ketemu dengan keluarganya, ini enggak benar, ya, ini tidak benar. Yang benar boleh, ya, boleh bertemu dengan keluarganya dan berbuat baik, ya. Kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang adil. Tentang orang yang adil, ya, kata Syekh, ja'a fi al-hadis as-sahih, telah datang dalam hadis yang sahih keterangan atau keutamaan orang-orang yang berlaku adil. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqsituna ala manabira min nurin an yaminil arsh alladhina ya'liluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Orang-orang yang adil, mereka kedudukannya di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan al-arsh, sebelah kanan al-arsh, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang adil dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam apa yang mereka tanggung, ya. Jadi tanggung jawabnya, ya. Jadi ini keutamaan orang yang adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Sesungguhnya Allah melarang, ya, berbuat baik, ya, melarang yang demikian, ya, melarang dari orang-orang yang memerangi kalian, yang mengusir kalian dari negeri kalian, ya, kemudian menolong orang untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Antawallahum, melarang dari berwala, ya, loyal kepada mereka. Nah, ayat yang mulia ini dengan ayat yang sebelumnya menunjukkan bahwa orang kafir ini tidak satu derajat. Ya, Allah yang pertama tidak melarang, ya, tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang yang kafir, ya, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil. Ya. Nah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berwala dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, ya, membantu orang-orang kafir untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa orang-orang kafir ini tidak satu derajat. Ya. Kita lanjutkan. إنما ينهاكم عن والات هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله عز وجل عن والاتهم ويأمركم بمعاداتهم ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berwala, loyal kepada mereka-mereka yang memusuhi kalian, memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, yang membantu orang-orang kafir untuk mengusir kalian dari negeri kalian, yang Allah melarang, Allah Subhanahu wa taala melarang berloyal kepada mereka, dan Allah memerintahkan kalian untuk memusuhi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ancamannya dari loyal kepada mereka dengan firman-Nya, "Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang loyal kepada mereka, orang-orang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, ini. Jadi orang-orang kafir tidak satu derajat. Ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qawmal zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya sebagai awliya. Ya, bisa diterjemahkan sebagai pemimpin kalian, bisa juga diterjemahkan sebagai teman setia. Kedua-duanya sahih artinya. Ya. Karena makna wali ini maknanya luas. Makna wali maknanya luas. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali dari sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan menjadikan mereka sebagai wali, ya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim. Ya. Ini. Jadi sekali lagi ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang kafir ini tidak satu derajat. Orang kafir itu memiliki perbedaan satu sama lain. Derajat. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang tidak keras. Ya. Itu. Dalam bermuamalah kita harus melihat. Ya, tidak menyamakan. Ini salah satu bentuk keadilan. Ya. Kita memerangi orang yang memerangi kita. Kita memerangi orang yang mengusir kita dari negeri kita. Ya. Tetapi kita harus adil. Ketika orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang baik, tidak mengusir kita dari negeri kita, kemudian mereka tidak memerangi kita, maka boleh kata Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa? Berbuat baik dan berbuat ihsan. Dan ini bagian daripada adil. Allah katakan innallaha yuhibbul muqsitin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan kita enggak boleh ghadr, tidak boleh berkhianat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkhianat dan merobek perjanjian damai dengan mereka, ini merupakan sebab dikuasakannya orang-orang kafir atas orang-orang muslim. Ya. Dikuasakannya orang-orang kafir atas orang-orang muslim. Ada sebuah hadis di sini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebuah asar. Dia berkata, "Kaifa antum idza lam tajtabu dinaran wala dirhama?" Ya. Bagaimana kalian apabila kalian tidak bisa mengambil satu dinar atau satu dirham? Kemudian dikatakan kepadanya, "Wa kaifa tara dzalika kainan ya Abu Hurairah?" Bagaimana kau menganggap hal itu terjadi wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, "I walladhi nafsu Abi Hurairah bi yadihi an qawli as-sadiq al-masduq." Demi Allah, demi zat, kata Abu Hurairah, yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, ini dari perkataan as-sadiq al-masduq, artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya, "Amma dzak?" Tentang apa itu? Beliau berkata, "La tuntahak zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fa yashuddullahu azza wa jalla quluba ahli dzimmati fayamna'una ma fi aydihim." Akhrajahu al-Bukhari. Tidaklah jaminan Allah Subhanahu wa taala dikhianati atau dirobek, begitu juga jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Subhanahu wa taala membuat keras hati orang-orang ahli zimmah sehingga mereka mencegah apa yang ada di tangan mereka, ya, artinya tidak nurut dan menguasakan orang-orang kafirin di atas orang-orang muslim. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zimmatul muslimina wahidah." Jaminan kaum muslim itu satu, sama, ya. "Faman akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu la yaqbalu minhu sarfun wala 'adl." Ya. Di hadis ini menjelaskan tentang zimahnya kaum muslimin itu satu, ya. Dan tidak boleh dirobek. Tidak boleh dirobek. Artinya tidak boleh dibatalkan. Barang siapa yang merobek perjanjian atau jaminan seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat dan seluruh manusia. Ya. Dan kita diperintahkan untuk menjaga zimah Allah dan zimah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh merobeknya, karena ini merupakan tindakan kezaliman. Sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mengancam dengan ancaman yang sangat keras di hadis Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujad min asirati arba'ina ama." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, kafir mu'ahad, ya, kafir yang ada perjanjian, ya, masuk di dalamnya kafir zimmi, ya, kafir musta'min, itu enggak boleh dibunuh. Dan ini merupakan zimmah, ya, zimmatullah wa zimmah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh dirobek. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam yarah raihatal jannah." Dia enggak bisa mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejak perjalanan 40 tahun. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semua, ya, bagaimana Ahlu Sunnati wal Jamaah, ya, menjelaskan kepada kita tentang muamalat kita, ya, dengan orang-orang kafir. Tidak sama, ya. Orang kafir itu berbeda-beda, tidak satu derajat. Ya. Ada yang khianat, ada yang memiliki sifat amanah. Ya. Ada yang mengeluarkan orang Islam dan memerangi orang Islam, ada yang tidak mengeluarkan orang Islam dari negeri mereka atau enggak mengusir. Ada yang tidak memerangi orang-orang Islam. Ini berbeda. Berbeda cara bersikap dengan mereka. Ya. Oleh karena itu, ini yang harus dipahami juga oleh kaum takfiriin. Ya. Enggak boleh asal berfatwa, ya. Asal berfatwa sehingga menimbulkan kerusakan, sehingga menjauhkan orang dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ya, dari kaidah yang ke-53. Al-qa'idatu ats-tsalitsatu wal khamsun, ya. Kaidah yang sebelum kaidah terakhir. Karena insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kaidah terakhir dari kitab ini. Ya. Karena di sini hanya ada 54 kaidah. Habis itu penutup khatimah. Insyaallah kita akan bahas dan baca. Jadi kita insyaallah 2 atau 3 pertemuan lagi menyelesaikan kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kaidah ini bermanfaat untuk kita, ya, bagaimana sikap kita orang Islam bermuamalat dengan orang-orang kafir. Dan orang Islam ini punya, yakni punya amanah, memiliki sifat amanah, enggak boleh kita merobek jaminan Allah Subhanahu wa taala dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahaminya, juga mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari Abdullah yang bertanya, "Pak Ustaz, saya saat ini sudah berumur 50 tahunan. Iya. Dan saya bekerja di sebuah gedung. Pekerjaan saya itu menyiapkan kebutuhan orang yang menyewa gedung ini. Tapi tiap sebulan sekali gedung ini dipakai untuk ibadah Nasrani. Aku pun menyiapkan kebutuhannya. Nah, yang saya tanyakan, apa saya termasuk dalam di dalamnya, yaitu orang yang kafir atau orang yang munafik atau dosa yang bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, karena ini saya hanya menjalankan perintah dari bos saya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Nah, untuk bapak yang bertanya, ya, yaitu merupakan ujian bagi bapak. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kepada kita, ya. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni perintah berupa tolong menolong itu dalam ketakwaan dan dalam kebaikan. Ya. Adapun ketika dalam dosa dan permusuhan, maka tidak boleh kita tolong menolong. Di antara dosa yang paling besar adalah berbuat syirik dan kekufuran. Ya. Nah, tentunya membantu peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menurut akidah jelas sangat menyimpang. Ya. Tidak boleh kita membantu peribadatan orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ikut membantu, maka terkena ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, maka Bapak bisa berkata kepada bosnya, kepada bos Bapak, bahwa dalam agama saya tidak boleh kita saling membantu, membantu apa orang? Orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak kasih tahu, kemudian misalkan ada orang kan misalkan yang kerja itu ada orang muslim, ada orang kafir misalkan, ya. Yang bantu ya orang kafir juga misalkan begitu, diserahkan ke dia. Adapun Bapak jangan, ya. Jangan, ya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, jadi karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Kita enggak mungkin membantu orang apa? Melakukan perbuatan yang Allah murkai, ya, Allah enggak ridho, ya, nah, itu, ya, jadi bisa dipikirkan oleh Bapak, ya, Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ummu Maryam di Temanggung, Jawa Tengah, yang bertanya sebagai berikut. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah kita membagikan daging sembelihan kurban atau akikah kepada tetangga kita yang Nasrani atau yang bukan Islam? Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Bolehkah kita membagikan daging kurban kepada tetangga kita yang bukan muslim? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dan ada fatwa ulama, ya. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah memfatwakan hal itu, dan sebagian ulama tentang hal itu juga. Karena pembagian hewan kurban tidak ada keterangannya khusus harus dibagikan kepada siapa, ya. Kemudian bagaimana pembagiannya, ya. Dan ada ulama berijtihad sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk hadiah. Ya, untuk hadiah, dan hadiahnya boleh dihadiahkan kepada walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada orang kafir, ya. Dan disunahkan kita makan dulu, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sembelih hewan kurban kita makan, ya. Karena berkorban itu korbannya, berkorban itu syariat korbannya yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah li rabbik, untuk Rabbmu, dan wanhar, dan sembelihlah, ya. Nah, menyembelih itu perintah yang besar, berkorban, ya. Jadi syariatnya syariat menyembelih. Oleh karena itu ketika menyembelihkan korban, kita berucap bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Allahumma hadza lak, Allahumma hadza minka wa lak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Anni wa an ahli baiti. Ini syariat berkorbannya itu. Ya. Ya, oleh karena itu ulama seperti Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa berkorban dengan hewan kurban seperti kambing itu di saatnya lebih baik daripada bersedekah ya dengan duit atau apa yang semisal harganya dengan kambing itu ya, karena syariat korbannya. Adapun pembagiannya tadi diserahkan kepada yang berkorban ya, kepada ya, apakah untuk orang miskin atau untuk hadiah ya. Nah, tapi ulama berkata sepertiga-sepertiga. Sebagian ulama berkata sepertiga untuk kita makan ya. Kemudian sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk hadiah ya. Dan bagaimana kalau dihadiahkan kepada orang kafir? Boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Musa di Depok yang bertanya. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya bagaimana sikap yang harus diambil oleh suami saya, Ustaz? Iya. Menyikapi bahwasanya bosnya itu orang kafir. Mm-mm. Yang suka mengajak berdebat tentang perkara agama di kantor tentunya. Mm-mm. Suami sudah bersikap profesional dalam bekerja. Nah, iya. Apa yang bisa kita siasati untuk hal-hal seperti ini dan seperti ini? Nah, baik. Kalau memang bekerjanya tidak menghinakan kita di hadapan orang kafir, maka boleh. Tapi kalau bekerjanya di hadapan orang kafir kita dihinakan, menjadi bawahan orang kafir disuruh-suruh, ahsan keluar. Lebih baik keluar. Ya. Harus kita harus menjadi orang yang mulia di hadapan mereka, di hadapan orang kafir. Ya. Nah, tapi kalau kerjaannya dibutuhkan sama orang kafir dan tidak menghina-hinakan diri kepada orang kafir, ya. Maka itu kata ulama boleh. Ketika misalkan berdebat, maka kalau misalkan si ikhwah ini ya bisa mampu untuk memberikan argumen yang kuat dan tidak takut malah jatuh kepada apa kepada kesesatan yang ditebarkan oleh bosnya ya, maka dia bisa lakukan itu. Tetapi kalau misalkan dikhawatirkan daripada perdebatan itu malah terjatuh pada apa kepada kebimbangan akhirnya nantinya kemudian malah jadi ragu dengan Islam ya, lebih baik tinggalkan perdebatan itu dan bilang ke bosnya ini kita hubungan kita hubungan kerja ya, tidak ada perdebatan karena Islam ini ya adalah agama, tidak bisa diperdebatkan. Ya. Cari yang ragu gitu. Kayak ulama ketika diajak berdebat, saya sudah yakin dengan apa yang saya pegang. Kau masih mau memperdebatkan, cari orang yang ragu sepertimu. Gitu. Kalau Anda sudah yakin. Ya. Kalau enggak salah itu perkataan Malik rahimahullah atau siapa Anda lupa ya. Jadi itu. Jadi kita sudah yakin. Apa yang kita sudah yakin enggak usah diperdebatkan. Ya kan? Nah, kita tinggal dakwahkan, dakwah dengan amal soleh, dakwah dengan bilhal, dengan perbuatan kita, ya, dan seterusnya. Adapun untuk diperdebatkan, jangan. Apalagi kalau kita tidak punya ilmu, ya, khawatir kita malah tersesat, ya, malah tersesat. Nah, itu, ya, Allahu a'lam bishawab. Satu lagi. Ustaz, ya. Kami berikan kesempatan untuk Anda ikhwat al-Islam via telepon, silahkan di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Salam. Dengan bapak siapa di mana? Ya, bapak Paul dari Lombok. Silakan, silakan Pak, pertanyaannya. Bapak, Bapak cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja, Pak. Jangan melihat sambil melihat televisi karena suaranya pasti akan jauh berbeda. Ya, telat gitu maksud saya. Ya, silakan. Ya, begini, Pak Ustaz. Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, Pak. Saya mau tanya, saya berpuasa di bulan Rajab, di bulan 27 hari, apakah tidak bid'ah itu? Iya, dan kedua lagi, puasa sunnah lagi, tanggal 9 hari di bulan 9 Zulhijjah. Iya, puasa sunnah. Itu saya mau tanya, saya dapat dari buku ini. Iya, ya, baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Ya, pertanyaannya. Apakah ya. Betul itu Pak? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tayib, bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Ya, perlu diketahui dulu sebelum saya jawab, ya. Termasuk salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya. Ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, bulan yang ketujuh. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang suci, bulan haram. Zalika ad-dinul qayyim. Itu adalah agama Allah yang lurus. Jadi pensucian, pengagungan 4 bulan ini merupakan bagian daripada agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Nah, 4 bulan suci ini dulu di masa jahiliyah diagungkan. Diagungkan sampai ya, orang yang membunuh ayahnya ketika dia lihat di depannya, dia tidak mau membunuhnya. Padahal membunuh orang di zaman jahiliyah itu kayak mitas ini, mitas apa namanya, nyamuk. Iya, ya. Mudah sekali. Di zaman itu juga diharamkan perang. Dan mereka mengagungkan, betul-betul mengagungkan. Dan umat Islam lebih pantas lagi mengagungkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena takrid dengan orang-orang jahiliyah. Nah, pengagungan bulan haram di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram di antaranya ada haji, mereka dengan haji. Ya. Nah, kaum jahiliyah di bulan Rajab, ya, bulan haram itu 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab menyendiri, maka disebut Rajab al-Fard. Nah, pengagungan mereka dengan melaksanakan umrah, mengkhususkan ibadah umrah. Umrahnya di bulan Rajab. Oleh karena itu Nabi SAW mengganti umrahnya di bulan Ramadan. Ini kata ulama. Mengganti di bulan Ramadan dalam rangka menyelisih orang-orang jahiliyah. Bahkan Nabi berkata umrah di bulan Ramadan itu sama seperti haji atau haji bersamaku. Nah, ulama berkata bahwa di bulan Rajab ini tidak ada acara-acara amalan-amalan yang khusus, ya. Bahkan mengkhususkan umrah di bulan Rajab ini ada indikasi ikut-ikutan dengan siapa? Kaum jahiliyah, ya. Tidak ada amalan khusus, apakah sholat tertentu, ya, kemudian puasa-puasa tertentu, ya, tidak ada. Kalau misalkan mensyariatkan saya puasa harus 27 hari di bulan Rajab misalkan terus begitu, maka ini masuk ke bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. ya. Perbanyak ibadah tetapi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tadi yang puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Itu ada syariatnya karena dalam hadis Hunaidah dari sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan di situ ya dianjurkan untuk puasa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa 9 Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan membolehkan atau menganjurkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, ya, tidak boleh tanggal 10-nya. Apalagi di tanggal 9 Dzulhijjah di mana puasa yang disebut dengan Siam Arafah. Ini, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bermanfaat pada kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan kita minta pada Allah rizki keikhlasan dalam ibadah kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, dan kita juga meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.